Alhamdulillah. Katsiran thayyiban barakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ma'asyara thullab wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita bacakan seputar masalah al-ilmu wal jihad, antara ilmu dan jihad. Telah kita ketahui bersama bahwasanya jihad termasuk dzurwatu sanamil Islam, puncak tertinggi dari cabang amalan Islam, yang mana sekian banyak ayat dan hadis menjelaskan kepada kita tentang keutamaan seseorang berjihad di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Namun ternyata seiring dengan keutamaan-keutamaan dan kemuliaan mereka, orang-orang yang berjihad, mereka para ulama, baik pada zaman salaf ataukah zaman kita saat ini, menerangkan kepada kita bahwasanya di sana ada satu amalan yang menandingi atau serupa dengan jihad di jalan Allah Azza wa Jal. Dan amalan tersebut adalah talabul ilm, seseorang mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi duduknya seseorang di majlis ilmu, dia belajar perkara-perkara prinsip dalam perkara agamanya, apakah dalam bab akidah ataukah dalam perkara fikih, yang dengannya dia bisa mengerti kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla, antara halal dan haram, sunnah, makruh dan yang semisalnya. Maka amalan-amalan tersebut ternyata memiliki nilai pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla, bahkan menandingi atau menyerupai amalan jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Nah, telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya satu athar yang diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahmatullahi alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Abu Hurairah, sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang beliau termasuk dari para sahabat yang terakhir masuk ke dalam Islam. Namun ternyata seiring dengan itu, beliau dikenal sebagai satu-satunya sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diceritakan oleh beliau sendiri, ketika beliau awal kali berhijrah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, belum melihat al-muhajirun wal anfar, mereka tersibukkan dengan urusan dunia mereka. Ada yang tersibukkan dengan urusan perkebunan, ada pula yang tersibukkan dengan urusan perdagangan. Dalam keadaan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ketika itu senantiasa bermulazamah, bermajlis di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mendengarkan hadis, mempelajari ilmu, dan bahkan bertanya tentang permasalahan agama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Abu Hurairah tentang perihal masalah syafa'ah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumil qiyamati ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling bahagia dengan syafa'atmu di hari kiamat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menyebutkan, sungguh saya tidak mengetahui bahwasanya ada di sana satu orang pun yang bertanya di awal kali pertanyaan yang semisal dengan pertanyaan tersebut kecuali Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Disebabkan karena hirsika 'alal hadis, semangatnya beliau di dalam menimba ilmu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan kepada kita Abu Hurairah ketika itu tersibukkan dengan al-ilm, sehingga menyebabkan setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau sebagai satu-satunya sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dalam riwayat Al-Khatib Al-Baghdadi, li an atluba baban min al-ilmi fi amrin aw nahyin ahabbu ilayya min 70 ghazwatan fi sabilillah. Saya belajar satu bab dari ilmu. Apakah itu berbentuk perintah? Berarti membahas seputar bab sholat, bab puasa, bab zakat yang berhubungan dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Ataukah yang berhubungan dengan larangan Allah Azza wa Jalla, nahyin, yang berhubungan dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah itu apa saja? Disebutkan satu bab saja di antara dari seluruh bab larangan-larangan tersebut. Beliau mengatakan ahabbu ilayya, lebih saya cintai, min sab'ina ghazwatan fi sabilillah, dibandingkan saya berperang sebanyak 70 kali di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Berperang selama 70 kali membutuhkan tenaga yang besar, pengorbanan yang luar biasa. Naam. Namun ternyata amalan tersebut tidaklah seberapa mulia dibandingkan seseorang mempelajari satu bab dari bab ilmu seperti bab puasa, bab sholat. Kalau seseorang menamatkan pembahasan seputar puasa, ya palingan mungkin sepekan, ya kan, dia menyelesaikan bab puasa. Atau kalau semisal seseorang mempelajari bab al-wudu saja dari perintah Allah Azza wa Jalla, ketika seorang sebelum sholat disyariatkan, diwajibkan untuk berwudu, karena Allah tidak akan menerima sholat seseorang ketika dia berhadas kecuali berwudu. Dia duduk di majelis ilmu menamatkan bab al-wudu kurang lebihnya mungkin sepekan, ya kan, paling lambat 2 pekan keluar, berarti 14 hari lah. 14 hari dia mendatangi majelis al-ilm. Selama waktu tersebut yang dia lakukan, yang dia keluarkan, yang dia korbankan dari sedikit waktu dalam seharinya di dalam mempelajari satu bab ilmu, namun ternyata subhanallah dari sisi pahalanya Abu Hurairah lebih mencintai seseorang mempelajari bab ilmu tersebut dibandingkan seseorang keluar berperang sebanyak 70 kali di jalan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ilmu lebih afdal dibandingkan jihad. Terdapat riwayat dari sahabat Abu Darda radhiyallahu ta'ala an. Abu Darda mengatakan, man ra'a anna al-ghuduwa aw ar-rawaha fi talabil ilmi laysa bi jihadin faqad naqasa 'aqluhu wa ra'yuhu. Barang siapa yang berpandangan bahwasanya perginya seseorang di pagi hari atau di petang hari, dia pergi belajar menimba ilmu agama Allah Azza wa Jalla, pagi hari dia keluar, biasa dia lakukan mungkin ketika ada daurah. Nah, dia keluar dari rumahnya di pagi hari tersebut, atau di petang hari mungkin ketika seorang hendak menghadiri majelis ilmu setelah maghrib, dia berangkat keluar. Nah, perginya seseorang di waktu-waktu tersebut dalam rangka menimba ilmu kemudian dikatakan bukan termasuk dari jihad, Abu Darda mengatakan faqad naqasa 'aqluhu wa ra'yuhu, sungguh telah kurang akalnya dan pikirannya, menunjukkan dia tidak faham tentang Al-Qur'an dan hadis, dikatakan sebagai seorang yang jahil, jahil di dalam berpikir, jahil di dalam menyimpulkan, dan jahil tentang hakikat dari amalan-amalan mana yang afdol, yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, menunjukkan dengan kejahilannya tersebut, akhirnya dia menyimpulkan bahwasanya itu bukan termasuk dari jihad. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Subhanallah, dari keterangan-keterangan tersebut menunjukkan kepada kita bahwasanya amalan-amalan yang seseorang lakukan terkait ilmu, mempelajari ilmu, menghadiri majalisul ilm, ini semuanya adalah termasuk dari amalan jihad di jalan Allah Azza wa Jal. Amalan yang kita lakukan ini termasuk dari berjihad di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga jangan seseorang meremehkannya. Naam. Kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimatullah alaihi, wa hadza wa in shahha fa ma'nahu ahabbu ilayya min 70 ghuswatan bila ilmin. Maka kalimat di atas perkataan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kalau semisal sahih, maka maknanya adalah lebih beliau cintai dibandingkan berperang sebanyak 70 kali namun tanpa dasar ilmu. Betapa banyak jihad yang dilakukan oleh seseorang yang mengatasnamakan jihad, namun ternyata tidak dibarengi dengan ilmu, yang ada adalah kedzaliman. Dia membunuh orang-orang yang tidak diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membunuhnya. Bahkan dia melakukan beberapa perbuatan-perbuatan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya terkait hukum jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Itu ternyata membutuhkan ilmu. Sehingga maknanya adalah seorang yang berperang tanpa dasar ilmu. Li'annal amala bila ilmin fasaduhu aktsaru min salahihi. Karena beramal tanpa ilmu, kerusakannya lebih besar dibandingkan kebaikannya pada amalan apa saja. Seorang berpuasa serampangan tanpa dasar ilmu, maka kerusakannya jauh lebih besar. Seorang melakukan sholat tanpa dibarengi dengan ilmu, maka kerusakannya jauh lebih besar. Karena bisa jadi dia menganggap bahwasanya di sana ada amalan yang berhubungan dengan sholat, yang berhubungan dengan puasa, itu termasuk dari perkara yang disyariatkan, padahal tidak. Sehingga dia terjatuh ke dalam kebid'ahan. Nah, betapa banyak dengan sebab kejahilan seseorang terjatuh ke dalam kesesatan dan kebid'ahan. Wal iyadz billah. Au yuridu ilman yata'allamuhu wa yu'allimuhu fayakunu lahu ajru man 'amila bihi ila yaumil qiyamah. Ataukah kemungkinan dari perkataan Abu Hurairah di atas? Kalau kemungkinan pertama, Al-Imam bin Qayyim menyebutkan itu adalah jihad tanpa dasar ilmu sebanyak 70 kali dilakukan, tentu tidak seberapa kemuliaannya dibandingkan seseorang mempelajari satu bab dari ilmu. Atau kemungkinan yang kedua, yang dimaksudkan oleh beliau adalah ilmu tersebut yang dipelajari oleh seseorang, wa yu'allimuhu, dan diajarkan oleh yang lain. Dia pelajari, diajarkan oleh yang lainnya. Nah, apakah diajarkan untuk anaknya, diajarkan untuk istrinya, untuk keluarganya? Nah, al-muhim belajar dan mengajarkan ilmu. Sehingga fayakunu lahu al-amalu bila fayakunu lahu ajru man 'amila bihi ila yaumil qiyamah. Sehingga dengan sebab amalan tersebut, akhirnya seorang yang melakukannya akan mendapatkan pahala semisal dengan amalan, semisal dengan pahala seseorang yang mengamalkan amalan tersebut sampai hari kiamat. Wa hadza la yahsulu fil ghaswi al mujarrad. Maka amalan yang seperti ini, dampak baik yang seperti ini, tidaklah didapatkan dengan semata-mata berperang. Kalau kita melihat dari zaman salah, betapa banyak ya kan seorang yang mati syahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Namun banyak pula di antara mereka yang ketika mereka meninggal dunia, maka akan tertutup pula sejarahnya dan kenangannya akan tertutup. Nah, coba kita lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim dan mereka para ulama al-ajilla yang mulia. Walaupun mereka meninggal dunia, seperti Syekhul Islam belum meninggal di qal'ah, di penjara, dan beberapa para ulama yang lain meninggal dunia bukan sebagai seorang yang syahid. Namun ternyata manfaat dari ilmu-ilmu yang mereka miliki tersebut terus terasa hingga zaman kita saat ini. Betapa banyak umat Islam membutuhkan kitab-kitab mereka terkait akidah, terkait pemahaman fikih, dinukilkan pendapat-pendapat mereka. Nah, ini menunjukkan manfaat dari ilmu yang dipelajari oleh mereka dan diajarkan itu ternyata lebih afdal, lebih besar dibandingkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang belajar kemudian mengajarkan ilmu, dia akan mendapatkan pahala semisal pahala orang yang mengamalkan apa yang diajarkan sampai hari kiamat. Terus pahala itu mengalir kepada dirinya, subhanallah. Nah, contoh kecilnya seorang mudarris yang mengajarkan tartil, membaca Al-Quran. Diajarkan anak tersebut dari alif ba ta sampai akhirnya dia mahir membaca Al-Quran. Dia mahir membaca Al-Quran disebabkan karena jerih payahnya yang dengan sabar dia mengajarinya dan menuntunnya. Maka ketika sang anak ini tumbuh dewasa, kemudian dia membaca Al-Quran, yang Rasulullah SAW menjanjikan bagi seorang yang membaca Al-Quran dari setiap huruf yang dia lafadzkan akan mendapatkan hasanah, satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali kebaikannya. Maka duhai betapa banyak ya kan pahala yang didapatkan oleh sang mudarris tersebut. Walaupun dia enggak terkenal. Demikianlah orang-orang yang saleh, ketika mereka mengamalkan satu amalan, la yuridu minkum jazaan wala syukura, tidak menginginkan dari orang-orang yang diajari oleh mereka, yang diberikan amalan tersebut untuk mereka seperti sedekah dan yang semisalnya, tidak mengharapkan adanya balasan, demikian pula rasa terima kasih sehingga terkenal dan tersohor namanya. Nah, ini amalan seorang mukmin yang mukhlis, yang ikhlas ketika beramal karena Allah tabarak wa ta'ala. Ataukah semisal seorang mengajarkan fikih kepada anak-anak, diajarkan seperti apa wudu, pembatal-pembatal wudu, terus akhirnya sang anak tersebut memahami dari pelajarannya, diajarkan sholat, tata caranya, sehingga seorang anak dia melakukan sholat dari sisi bacaan-bacaannya seperti yang diajarkan oleh aminya, lafad-lafadnya, zikirnya juga demikian. Maka duhai subhanallah, betapa banyak pahala itu mengalir kepada sang pengajar atau pendidik tersebut. Dan yang demikian terus berkelanjutan. Artinya kalau semisal orang tersebut dia mengajarkan kepada orang yang setelahnya, orang yang setelahnya mengamalkan apa yang diajarkannya, kemudian setelahnya dia mengajarkan lagi ke generasi yang berikutnya, terus demikian, maka pahalanya akan terus mengalir kepada sang pendidik tersebut. Inilah makna dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man da'a ila al-huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'a. Seorang yang mengajak orang lain melakukan satu kebaikan, dia mendapatkan pahala semisal dengan pahala orang yang mengamalkannya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Walaupun dia wafat, ilmu yang dia miliki tersebut terus mengalirkan pahala kepada dirinya dalam keadaan tidak mengurangi pahala orang-orang tersebut. Subhanallah. Ini menunjukkan maha adilnya Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, tentu dengan kemuliaan-kemuliaan ilmu seperti yang beliau jelaskan, antara ilmu dengan ad-da'wah, dengan at-ta'lim digabungkan oleh seseorang, kemudian dengannya akhirnya seseorang mendapatkan sekian banyak manfaat disebabkan karena ilmu yang dimilikinya. Terus demikian berkembang hingga zaman berikutnya. Maka apa yang dipelajari oleh orang tersebut dalam satu bab fikih itu dicintai oleh Abu Hurairah dibandingkan berperang 70 tahun lamanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, kemudian sisa yang berikutnya beliau meriwayatkan satu atsar yang diriwayatkan oleh Khatib Al-Baghdadi rahmatullah alaihi juga dari Abu Darda radhiyallahu taala an. Abu Darda mengatakan, muzakaratul ilmi sa'atan khairun min qiyami laylah. Memuzakarah ilmu, mengingat-ingat ilmu sejam saja. Kalau sa'atan itu kan artinya satu jam. Atau bisa diartikan pula dalam bahasa Arab sebentar, sesaat. Nah, itu lebih baik dibandingkan seseorang menghidupkan satu malam lamanya melakukan ibadah sholat tahajud. Dia memudzakarah ilmu satu malam, sesaat dia buka apa yang dia pernah belajar dari kitab thaharah, dia baca-baca, dia murojaah, dia buka apa yang telah dia pelajari dalam pembahasan seputar tauhid, dia pelajari apa yang telah dia dapatkan dalam pembahasan seputar sholat dan yang semisalnya, dia melakukan mudzakarah, mengingat-ingat pelajaran satu jam atau sesaat, ternyata lebih baik, lebih afdol di sisi Allah Azza wa Jal dibandingkan dia melakukan qiyamul lail. Coba kita evaluasi, pernahkah ketika kita belajar di malam harinya kita buka catatan taklim kita, kemudian kita baca-baca apa yang kita catat tersebut. Nah, pernah enggak? Nah, itu namanya mudzakarah yang dikenal dengan murojaah, memurojaah ilmu. Jangankan ustaz memudzakarah, memurojaah, mencatat saja enggak. Nah, bukunya bersih senantiasa. Ini butuh untuk kemudian dievaluasi. Kita catat ilmu. Mencatat ilmu itu juga termasuk dari nilai amalan ibadah di sisi Allah Azza wa Jal. Tangan kita yang kita gerakan untuk mencatat ilmu ada pahalanya di sisi Allah Azza wa Jal. Telinga yang kita miliki kita paksa untuk mendengarkan ilmu, itu juga memiliki nilai pahala di sisi Allah Azza wa Jal. Bahkan disebutkan oleh mereka para ulama, rasa kantuk yang dirasa oleh seseorang ketika dia menghadiri majalisul ilm itu minasyaitan, dari syaitan dia datangnya untuk kemudian meniduri seseorang agar lalai dari amalan yang afdal, yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Sehingga dipaksa untuk jangan ngantuk. Usaha yang dia lakukan dengan menghilangkan rasa kantuknya, memaksa agar dia tidak mengantuk dan melihat, mendengarkan ilmu, itu juga ternilai pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, sehingga seluruh aktivitas talibul ilm ketika dia belajar, apakah itu mencatat atau mendengarkan ilmu, itu semuanya ternilai sebagai amalan ibadah, ketaatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nah tadi Abu Darda menyebutkan bermudzakarah sesaat itu lebih baik dibandingkan qiyamul lail. Seseorang melakukan qiyamul lail. Diceritakan oleh Ar-Rabi' ibn Sulaiman, beliau mengatakan, sami'tu Syafi'i, saya mendengarkan al-imamu Syafi'i rahmatullah alaih, beliau mengatakan, laisa ba'da ada'i al-fara'id syai'un afdalu min talabil ilm. Tidak ada di sana satu amalan pun setelah amalan-amalan yang berhubungan dengan kewajiban, dari kewajiban-kewajiban Allah Azza wa Jal, seperti sholat, itu kan wajib. Puasa, itu wajib. Zakat, dan yang semisalnya, dari perkara-perkara yang wajib, lebih afdal dibandingkan talabul ilm, seseorang mencari ilmu, menuntut ilmu. Jadi amalan yang paling afdal setelah amalan-amalan yang wajib adalah menimba ilmu, mempelajari ilmu. Nah, namanya ilmu itu kan diraih, didapatkan oleh seseorang dalam keadaan cara atau sebab-sebab seseorang untuk meraih ilmu demikian banyak ragam dan macamnya. Terkadang seorang dia harus berkorban, dia rela meninggalkan bisnisnya. Nah, demi duduk sesaat mempelajari ilmu. Apa yang dia tinggalkan dari urusan bisnisnya, dia tinggalkan sesaat demi mempelajari ilmu, juga memiliki nilai pahala di sisi Allah Azza wa Jal. Belum lagi dia mengeluarkan biaya. Bagi sebagian saudara kita terkadang yang dari Samarinda seberang harus mengeluarkan biaya yang lebih besar dibandingkan ikhwah-ikhwah yang dekat, ya kan, hanya sekedar jalan kaki. Nah, mengeluarkan biaya. Maka biaya yang dia keluarkan demi mendapatkan ilmu juga ternilai sebagai amalan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, kemarin kita sebutkan dhihaban wa iyaba. Terus yang demikian terkena kepada dirinya, baik perginya dia dan pulangnya dia. Sama seperti seorang berhaji. Jadi seorang ternilai mendapatkan pahala-pahala haji dari dimulai perginya dia, mengurus haji, membutuhkan visa, membutuhkan adanya vaksin di sebagian persyaratannya demikian, harus keluar menghadiri penataran, pelatihan, dan yang semisalnya, biaya tiketnya lagi, itu semuanya termasuk dari amalan-amalan haji dari perginya dia sampai berhajinya dia dan pulangnya dia ke tanah airnya. Dhihaban wa iyaba. Demikian pula menimba ilmu dan seluruh amalan-amalan yang lain. Karena itulah disebutkan di dalam hadis di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu terdapat satu kabilah, satu suku yang dikenal dengan Banu Salamah. Bani Salamah. Mereka adalah satu suku Arab yang rumahnya agak jauh dari masjid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga ketika mereka hendak menghadiri sholat berjamaah bersama Rasul, mereka harus melalui perjalanan yang cukup jauh agar sampai ke dalam masjid. Berbeda dengan sahabat-sahabat yang rumahnya dekat dengan masjid. Naam. Maka falhasil ketika mereka berkeinginan untuk memindahkan lokasi pemukiman mereka sehingga dekat dengan lokasi masjid Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, harapannya mereka bisa lebih mudah menghadiri sholat jamaah dan yang semisalnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menegur mereka dan mengatakan, ya Bani Salama, diyarakum tuktab atharakum. Wahai Bani Salamah, rumah kalian, yakni maksudnya adalah tetaplah di rumah kalian, jangan pindah. Karena seluruh dari athar dampak ketika kalian menghadiri sholat jamaah, itu semuanya tertulis pahala di sisi Allah Azza wa Jal. Jalannya dan pulangnya. Semakin jauh, semakin besar pula pahalanya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Disebutkan dalam hadis, keutamaan seorang yang dia berwudu di rumahnya, kemudian menghadiri salat al-jamaah, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lam yakhthu khutwatan illa rafa'a Allahu biha darajatan wa huttat 'anhu biha khati'atan. Melainkan Allah azza wa jalla dari satu langkah kakinya tersebut akan mengangkat satu derajat. Dan dari satu langkah kakinya tersebut, Allah Azza wa Jalla akan menghapus satu kesalahan dirinya. Subhanallah. Nah, jadi langkah kaki yang banyak akan semakin besar pula pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di sebagian ma'had itu termasuk penyakit yang sudah ma'ruf dan menjamur. Nah, yang dekat rumahnya itu malah jarang taklim, ya kan? Yang jauh-jauh masya Allah itu rajin taklim. Ini hampir banyak ma'had demikian. Ya afan Ustaz, kan speakernya kedengaran dari rumah. Nah, di sebagian tempat bahkan menyambung itu speakernya, cukup taruh di rumahnya saja sambil dengar gini, Ustaznya ngomong apa, oh dengar ya. Nah, atau seperti zaman sekarang ini, mungkin kita ngomong seperti ini, yang dengar di radio kan banyak. Oh ini Ustaz ngomong ini, dengar dia. Mungkin senyum-senyum kita gak lihat. Nah, sambil minum kopi, makan malam, sambil nyaman. Namun subhanallah ma'asyiral ikhwah, pahala yang didapatkan oleh dirinya seserius apapun, mungkin dia lebih serius, dia catat, nah, didengarkan, serius apapun, masih lebih sedikit dibandingkan mereka orang-orang yang hadir di majelis ilmu dan mendengarkan ilmu tersebut secara langsung. Masih lebih sedikit dibandingkan seorang yang menghadiri majelis ilmu. Nah, karena keutamaan-keutamaan hadis yang menjelaskan tentang fadlul ilm dan talabul ilm itu dikenakan atau tertuju kepada mereka orang-orang yang menghadiri majlis langsung ilmu tersebut. Nah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, seorang yang menempuh satu jalan, meniatkan mencari ilmu, Allah akan mudahkan dia jalan menuju ke dalam surga. Orang yang hadir di majlis ilmu, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sehingga dia harus hadir di rumah Allah Azza wa Jalla tersebut, menghadiri majalisul ilm, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, termasuk zikir adalah pembahasan seputar ilmu. Melainkan Allah turunkan kepada mereka sakinah, Allah liputi mereka dengan rahmat, para malaikat akan menaungi mereka, dan Allah Azza wa Jalla akan menyebutkan nama masing-masing mereka di sisi para malaikat-malaikat Allah tabaraka wa ta'ala yang mulia. Subhanallah. Keutamaan yang besar diraih, dirasa, didapat oleh mereka orang-orang yang mempelajari al-ilm. Kita kembali kepada perkataan al-imam Syafi'i yang beliau sebutkan, tidak ada di sana satu amalan pun setelah perkara-perkara yang wajib lebih afdal dibandingkan seseorang mencari ilmu. Qila lahu, maka ada salah seorang mengatakan kepada beliau, walal jihad fi sabilillah, tidak pula jihad di jalan Allah Azza wa Jal. Qal, beliau mengatakan, walal jihad fi sabilillah, tidak pula jihad di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Jihad yang sifatnya sunnah, bukan wajib. Nah, terdapat pula azhar dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, beliau mengatakan, tadzakurul ilmi ba'du lailatin ahabbu ilayya min ihya'iha, mengingat-ingat ilmu di sebagian malam, memudzakarah, memurajaah ilmu di sebagian malam, kita buka catatan kita kemudian memurajaah, atau mungkin kita ulang setel apa yang kita dengarkan dari ceramah di majelis tersebut, kemudian kita memperbaharui atau memperbaiki catatan yang kita miliki, kita catat, mungkin barangkali saja ada yang terlupakan, kita catat lagi. Nah, seperti dahulu waktu saya nyantri itu banyak santri-santri yang merekam, dia yang merekam, kemudian ketika direkam disetel ulang, dicatat catatannya, yang kurang lengkap dilengkapi, atau yang pinjam sama orang-orang yang bagus dan lengkap catatannya, kemudian kita lengkapi catatan kita. Ini namanya mudzakarah, memurajaah ilmu. Nah, Nah, melakukan mudzakarah ilmu di sebagian malam ahabbu ilayya min ihya'iha, kata Ibnu Abbas, lebih saya cintai dibandingkan saya menghidupkan malam tersebut dengan melakukan sholat tahajud. Maka perkataan Ibnu Abbas ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dari Ishaq bin Mansur rahmatullah alaih, beliau menceritakan, beliau mengatakan kepada Al-Imam Ahmad maksud dari perkataan Ibnu Abbas tersebut, muzakarah ilmu di sebagian malam lebih beliau cintai dibandingkan menghidupkannya. Maka Ishaq bin Mansur mengatakan kepada Al-Imam Muhammad, ayyu ilmin arada, ilmu apa sih yang beliau maksud? Ilmu apa yang beliau maksud? Qala, maka Al-Imam Muhammad mengatakan, huwal ilmu alladhi yantafi'u bihin nasu fi amri dinihim. Yang dimaksud oleh Ibn Abbas adalah ilmu yang memberikan manfaat untuk manusia dalam urusan agama mereka. Sehingga dengan belajar akhirnya kita faham, oh pembatal wudu seperti ini dan seperti ini. Oh ini bukan termasuk dari pembatal wudu. Dengan belajar akhirnya kita faham apa itu tauhid dan syirik. Kita bisa membedakannya sehingga bermanfaat untuk kita. Dan perkara-perkara yang lain tentang sunnah dan bid'ah dan yang lainnya. Maka kemudian saya mengatakan kepada beliau, fil wudu'i was salati was saumi wal haji wat talaqi wa nahwi hadza, apakah yang dimaksud ilmu tersebut seputar wudu? Kita belajar seputar wudu, seputar salat, puasa, haji, talak dan yang semisalnya. Qala, maka beliau mengatakan, na'am benar, yang dimaksud oleh Ibn Abbas adalah ilmu yang seperti ini. Nah, maka Ishaq bin Mansur kembali mengatakan, beliau menuturkan hal ini kepada Ishaq bin Rahuya rahmatullah alaih. Ishaq bin Rahuya beliau mengatakan, huwa kama qala Ahmad, benar, persis seperti yang dikatakan oleh Imam Muhammad. Yang dimaksud ilmu oleh beliau adalah ilmu seputar perkara-perkara agama, sholat, puasa dan yang semisalnya. Bukan ilmu bisnis. Bukan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan teknologi. Betapa perlu ya kan kita sering mengingat firman Allah Azza wa Jalla, bal tu'thirunal hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Coba kita pandang apakah benar ayat tersebut tertuju kepada kita untuk kita motivasi atau tidak. Nah, dalam urusan-urusan bisnis seorang terkadang mengorbankan waktunya. Oh afan, di sana ada pelatihan ustad, pelatihan teknik perbaikan kulkas selama sebulan penuh. Ramai orang berbodoh-bodoh menghadiri apa namanya pelatihan tersebut. Nah, mumpung dia datang ustad, jadi saya libur dulu taklimnya, libur dulu taklimnya. Fa ya subhanallah. Afan, ini ada acara daurah. Dorong membahas seputar masalah teknik ataukah masalah bisnis, apakah terkait membuat kue ataukah membuat es ataukah yang semisalnya. Rela seseorang untuk kemudian safar ke tempat tersebut, menghabiskan waktu berjam-jam lamanya dalam urusan bisnis dibandingkan seorang duduk di majelis ilmu hanya sekedar mungkin 40 menit dan yang semisalnya. Ya subhanallah. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Sehingga masyarul ikhwah, ini perlu untuk kemudian kita terus mengevaluasinya. Terus untuk kemudian meningkatkan semangat kita di dalam menimba ilmu, menuntut ilmu. Dikatakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahmatullah alaihi, beliau mengatakan ketika beliau masih hidup di zamannya, beliau sampaikan kepada kaum muslimin, kepada para thullabul ilm. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi, "Thullabul hadis fi hadha az-zaman afdalu min sa'iri anwa'i tatawwu'." Mencari ilmu hadis di zaman kita saat ini jauh lebih afdal dibandingkan seluruh amalan-amalan tatawwu' sunnah yang bukan wajib. Perkara apa saja? Perkara apa saja? Li ajri durusi sunan, disebabkan karena di zaman kita ini, kata Imamul Khatib Al-Baghdadi, disebabkan karena mulai menghilang redup sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Coba kalau kita lihat keluar sana, melakukan ibadah sholat saja, kita lihat sedikit sekali kaum muslimin yang melakukan sholat sebagaimana sholat yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan kebanyakan di antara mereka jahil tentang perkara-perkara yang sunnah. Perkara-perkara yang sunnah mulai hilang, mulai sirna. Anas ibn Malik al-Ansari radhiyallahu ta'ala an. Beliau ketika masih hidup mengatakan kepada generasi tabi'in. Generasi tabi'in. Beliau menyampaikan kepada mereka hadis anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk kemudian seseorang ketika melakukan sholat jamaah merapatkan shofnya. Merapatkan shofnya. Pundak dengan pundak, mata kaki dengan mata kaki. Rapat, tidak ada celah. Nah. Kemudian Anas bin Malik mengatakan kepada para tabi'in, kalau semisal kalian menyuruh manusia untuk mengamalkan hadis ini, ka'annahum jamalun sumum, seakan-akan mereka itu seperti unta-unta yang kebakaran. Unta-unta yang kebakaran. Marah. Tidak suka. Nah, tidak mau untuk kemudian mempraktekkan amalan tersebut. Bahkan dirapatkan saja lari, ya kan. Beliau mengatakan pada zamannya. Subhanallah. Demikian mirip, bahkan lebih parah di zaman kita saat ini. Betapa banyak mereka orang-orang yang merendahkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika seorang merapatkan shaf, katanya dalam rangka untuk menutup celah syaitan lah, itu antara kaki dengan kaki, betis dengan betis itu kan ada celahnya. Ah, itu syaitan di situ katanya. Subhanallah. Menghinakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terkait seseorang disyariatkan untuk merapatkan shaf dalam ibadah sholatnya. Sangat jarang kita sholat di masjid awamul muslimin dalam keadaan kita sendiri dengan leluasa bisa menempelkan kaki ke kaki saudara kita yang ada di sampingnya. Sangat jarang, ya kan? Ditempel minggir, ditempel minggir. Hingga sebagian di antara asatidzah ada yang menyampaikan minimalnya terapkan salah satu dari anjuran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau tidak bisa ditempelkan kaki, maka minimalnya pundaknya ditempel. Pundaknya ditempelkan. Nah, sebagian keterangan dari asatidzah kita demikian, minimalnya demikian. Kalau enggak bisa sama sekali, ya kan? Ditempel minggir, ditempel minggir. Pernah dahulu saya bersama dengan ikhwan di Samarinda, di sini juga mungkin ikhwan-ikhwan yang lama ngerti dia kisahnya. Ketika hendak mengisi ta'lim di tempat luar, diikuti rombongan ikhwah rame-rame. Nah, ada anaknya ikhwah yang memepet kaki salah seorang jamaah di masjid awam tersebut. Langsung marah dia. Langsung enggak setuju dengan perbuatannya, bahkan menunggu abinya keluar dari masjid. Diminta untuk dinasihati anaknya, dimaki-maki dan yang semisalnya. Nah, menyampaikan kepada kita ketika itu, dan saya masih ingat. Nah, bahasa ingatan saya. Ayat fawailul lil musallin, celaka orang yang salat katanya. Apa yang dimaksud alam ayat tersebut? Yaitu yang salat ganggu orang yang di samping katanya. Kita sudah minggir-minggir dikejar-kejar terus, enggak khusyuk kita. Nah, itu fawailul lil musallin. Ya subhanallah. Ini ma'asyaral ikhwah, benar yang disebutkan oleh beliau, mulai hilang padam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa khumuliyah, dan mulai padam, mulai sirna. Kata beliau, wa dhuhuril bid'ah wasti'la'i ahliha, dan yang nampak adalah kebid'ahan-kebid'ahan, demikian pula tinggi mulia para ahli bid'ahannya. Mulia, dihormati, disegani, didengar ucapannya, dielulukan, dikatakan sebagai dai umat. Nah, ketika dia menghadiri, ketika mengadakan doa, ramai berjuta-juta itu orang datang di masjid. di majlisnya. Nah, padahal menyerukan kebid'ahan, menghinakan sunnah, merendahkan sunnah. Sehingga bid'ah itu terjadi pada zaman Khatib al-Baghdadi dan beliau menyebutkan yang demikian, apalagi di zaman kita saat ini. Sehingga jangan malas belajar. Apa Ustaz kan belajar itu untuk jadi ustaz? Enggak harus belajar, itu adalah untuk diri sendiri, kita yang belajar. Kita membutuhkan ilmu yang dengannya kita mengerti yang halal dan yang haram. Yang lebih penting daripada itu, semua aktivitas yang kita lakukan terkait menghadiri majalisul ilm, itu semuanya ternilai ibadah di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang kita akan berbangga melihat catatan amalan tersebut ketika berjumpa dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang-orang kafir ketika meninggal dunia, dia mengatakan, ya laitani qaddamtu lihayati, meminta agar dikedepankan kehidupannya walaupun sesaat untuk melakukan amalan soleh. Maka janganlah kita putus semangat di dalam belajar, terus menghadiri majelisul ilm dan melakukan amalan-amalan ibadah yang lain. Wallahu a'lamu bissawab. Ini yang bisa disampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal 'afwu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.